Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan diberikan kemudahan pada kita untuk menghadiri majlis ilmu. Naam. Dan tidak bosan kita ingatkan sebagai pemacu semangat pada kita bahwasanya bukan perkara yang mudah bagi seseorang mendapatkan taufik untuk mau melaksanakan thalabatul ilmi. Bukan perkara yang mudah. Maka hendaknya kita banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk mempelajari ilmu agama ini. Karena sebagaimana pernah kita sebutkan bahwasanya jalan untuk mendapatkan al-jannah, surga, bukanlah perkara yang mudah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, khufatul jannah bil makarih. Sungguhnya jannah itu dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Berbeda dengan neraka. Khufatul nar bisyahawat. Adapun neraka justru dilingkupi dengan perkara-perkara yang syahwat, yang manusia tabiat mereka senang padanya. Bahkan disebut dalam hadis yang lainnya, Jibril alaihissalam ketika ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sekitarnya, sampai-sampai Jibril mengatakan, saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena banyaknya makarih, banyaknya perkara-perkara yang tidak disukai seseorang untuk memasukinya. Nah, ini menunjukkan masuk surga atau jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang-Nya telah memberikan kemudahan jalan untuk menuju surga bagi orang-orang yang mau thalabatul ilmi, bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya untuk menuju jannah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan, sebesar apapun rintangan yang menghalangi, sebesar apapun godaan, ujian yang datang menghadang, tentu semuanya akan mudah. Akan mudah. Seberapapun terjalnya jalan menuju surga, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, semuanya akan mudah. Nah, tentu dengan fadilah keutamaan ini saja. Dari sekian banyak keutamaan menuntut ilmu, harusnya bagi kita untuk memiliki semangat yang kuat untuk thalabatul ilmi, memiliki semangat yang kuat untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dan kemudahan untuk bisa menempuh jalan dalam rangka thalabul ilmi. Nah, walhamdulillah. Tentu kenikmatan ini wajib kita jaga. Baik, kita lanjutkan insyaallah masih di kitab Thaharah, dari kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Nah, masuk bab baru yaitu babul mazi wa ghairihi, bab tentang masalah mazi dan yang lainnya. Ya. Di sini disebutkan bab masalah mazi hanya satu hadis saja. Al mazi bi fathil mim wa sukunil dal. Mazi atau mazyu bi fathil mim, ya, dengan di fathah mimnya wa sukunul dal, dan di sukun zalnya mazyu. Wa yuqal al mazyu bi fathil mim wa kasri dal wa tashdidil ya, atau dibaca al mazyu, ya, mimnya di fathah, zalnya di kasrah, dan ya-nya di tashdid. Wa huwa ma'un raqiqun yakhruju 'aqibu syahwah biduni dafqin wal ihsas bi khurujihi. Mazi adalah ma'un raqiq, ya, air yang lembut, ya, yang keluar di ujung syahwat seseorang. Ini keluar karena sebab seseorang muncul syahwat dia. Naam. Biduni dafqin, tetapi tidak memancar keluarnya. Ini apa ta'rifat definisi ini untuk membedakan dengan mani, ya. Biduni dafqin wala ihsas bi khuruji, keluarnya, sifat keluarnya mazi ini, ya, sama-sama karena syahwat, ya. Sebabnya adalah syahwat. Hanya saja kalau mazi ini keluarnya biduni dafkin, tidak mancah. Wala ihsas bi khuruji, terkadang tidak terasa keluarnya. Tiba-tiba sudah keluarnya. Nah, biasanya ini terkadang bimuqaddimati jima. Terkadang keluar bagi orang yang sudah berkeluarga, terkadang sebelum jima. Nah, atau ketika seorang yatakhayyal fil jima, ya, menghayalkan jima, seperti itu. Ini ada perbedaan dengan mani, termasuk zatnya juga berbeda, dari cara keluarnya juga berbeda, akibat atau setelah keluarnya juga berbeda. Mani keluarnya mancar, setelah keluarnya biasanya lemas, seperti itu. Wa qawluhu wa ghairihi, ucapan al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala wa ghairuhu, yani ana hadzal bab fihi ahadits fil mazi wa ahaditsu fi ghairihi, bahwasanya bab ini terkandung di dalamnya hadis-hadis tentang masalah mazi, ya, dan juga yang lainnya, bahkan yang kita baca cuma satu hadis. Nah, tentang masalah mazi dan juga hadis-hadis yang lainnya selain masalah mazi dalam bab ini, mislu nawaqidil wudu, seperti hadis tentang pembatal-pembatal wudu, wa tathhirin najasah, cara mensucikan najis-najis, wa sunanil fitrah, dan sunah-sunah fitrah. Nah, baik, kita baca al-hadisul awal, hadis yang pertama. Qala rahimahullah ta'ala, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi minni, fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawaddau, walil Bukhari igsil dhakaraka wa tawaddau, wali Muslim tawaddo wandah farjat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Qurashi Al-Hashimi, Amirul Mukminin wa Rabi'ul Khulafa'il Muslimin. Beliau adalah Amirul Mukminin dan khalifah yang keempat. Ibnu Ammi Khatamin Nabiyyin. anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Thalib. Tarabba fi hajri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi min hinan wa'is. Beliau dididik di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya bersama Nabi sebagai bentuk balas jasa terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ini Abu Thalib yang telah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutus. Wa zawajjahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putrinya yaitu Fatimah. Wa khalafahu fi ahlihi fi ghazwati Tabuk. Ali bin Abi Thalib beliau tidak ikut mengikuti pertempuran Tabuk ya. Fi ahlihi karena menjaga keluarganya. Ya. Wa qala di Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma tardo antakuna mini bimanzilati Harun min Musa illa anahu la nabiyya ba'di." Para sahabat ketika mereka sampai tidak ikut perang ya, mereka akan sangat bersedih. Akan sangat bersedih. Termasuk Ali ketika beliau tidak ikut perang Tabuk harus menjaga Fatimah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amatardo antakuna mini bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridho bahwasanya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? "Illa anahu la nabiyya ba'di," hanya saja tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelahku. "Syahidallahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah washtuhira bil furusiyah wasyaja'ah wal ilmi wal khatanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasanya Ali adalah penghuni surga. Dan Ali bin Abi Thalib terkenal bil furusiyah sebagai orang yang mahir, pandai menunggang kuda. Wasyaja'ah, dan terkenal dengan keberaniannya. Wal ilmi, ilmunya, dan afatanah, ketajaman berpikir, kepandaiannya. Hatta qala fihi Umar radhiyallahu anhu, "Aqdana Aliyun." Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqdana Aliyun." Ali itu ya, memberi keputusan pada kami. Ini karena kecerdasan beliau. Tawala al-khilafah ba'da Utsman radhiyallahu anhu fi akhir Dzulhijjah sana 35. Ali mendapatkan atau menjabat sebagai khilafah setelah Utsman radhiyallahu anhu pada akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. "Ila an kutila syahidan li bid'i asyrat lailah khalat min Ramadan sana 40." Sampai kemudian beliau ya, dibunuh sebagai syahid ya, sekitar pertengahan bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. "Wa dufina fi qasr al-imarah bil Kufah wa qila fi makan majhul khaufan min al-khawarij." Dan beliau dikuburkan, ada yang mengatakan di qasr al-imarah di Kufah. Tapi ada yang mengatakan beliau dikuburkan di tempat yang tidak diketahui. Enggak tahu di mana kuburannya. Kenapa? Khaufan minal khawarij. Khawatir dari khawarij. Kenapa? Khawarij kalau tidak suka atau orang sudah mati bisa dibongkar kuburannya. Nah, seperti itu. Ini terjemah Ali bin Abi Thalib. Qala, kata Ali bin Abi Thalib, "Kuntu rajulan mazaan fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah seorang laki-laki yang mazaan. Ini kasrul mazi. Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazi. fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Limakani ibnatihi minni, karena kedudukan putrinya di sisiku. Ini sebagai istrinya, suami putrinya. Yang dimaksud dengan ibnatihi di sini adalah Fatimah. Wa hiya murad bi qawli ibnatihi, sughra banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan terkecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulidat fil Islam, Fatimah lahir dalam keadaan Islam, pada keduanya, kedua orang tuanya sudah muslim. Wa qila qabdal bi'sah, ada yang mengatakan Fatimah lahir sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Aliyu fi sanah ats-tsaniyah ba'da ghazwati Badr. Ali radhiyallahu anhu menikahinya pada tahun kedua setelah pertempuran Badar. Fawaladat lahu salasata abna wa salasata banat. Maka lahir dengan dari pernikahan ini tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Fatimah, Fatimatu bad'atun minni, faman adzabaha adzabani. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Maka barang siapa yang benci terhadap Fatimah, maka berarti dia benci terhadapku. Ini menunjukkan keutamaan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaraha annaha awwalu ahli baitihi luhuqan bihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar kepada Fatimah bahwasanya Fatimah adalah ya awal atau keluarga yang pertama atau keluarga yang paling pertama wafat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi meninggal, di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal setelah itu adalah Fatimah. Telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahli jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau ridho bahwasanya engkau menjadi sayyid, pemimpin wanita ahli jannah. Tufiat fil Madinah fi Ramadan sana 11 wa laha 24 sana. Beliau meninggal di Madinah pada bulan Ramadan pada tahun 11 Hijriah dalam keadaan beliau berumur 24 tahun. Nah. Masih muda meninggal. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, maka kan aku malu menanyakan masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad, memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad fasa'alahu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdad huwa ibnu Amr bin Salabah Al-Kindi, nusiba ila Al-Aswad bin Abdi Yaguz Az-Zukhri li'annahu tabannahu. Miqdad bin Amr bin Sa'labah Al-Kindi dinisbahkan ke Al-Aswad, ya. Di sini enggak ada nama bapaknya atau kakeknya Al-Aswad. Dinisbahkan ke Al-Aswad bin Abdi Yaguz Az-Zukhri karena dialah yang mengangkat Miqdad sebagai anak. Aslama qadiman wa hajara al-hijrataini, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dan ikut dua hijrah, ini ke Habasyah dan ke Madinah. Wa tazawwajaha Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida ghazwa Badrin wa ma ba'daha. Al-Miqdad menikahi Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair bin Abdul Muthalib menikahi keponakannya atau sepupunya. Wa syahida ghazwati Badrin wa ba'daha, dan beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar dan setelahnya. Wa syahida fathu Misr, dan beliau termasuk sahabat yang melakukan ikut dalam pembukaan kota Mesir. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika perang Badar, wala naqulu laka kama qalat Bani Israil li Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini Mikdad berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana orang-orang Bani Israil mengatakannya pada Musa. Yaitu orang-orang Bani Israil berkata pada Nabi Allah Musa, fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Rabbmu. Faqatila, pergilah kalian berdua berperang. Inna hahuna qa'idun, semuanya kami di sini menunggu. Walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Kemudian kata Mikdad, tetapi kami akan berperang dari samping kananmu, sebelah kirimu, di depanmu dan di belakangmu. Tufiya sana salasin wa dufina fil baqi fil Madinah. Beliau meninggal pada tahun 33 Hijriah dan dikuburkan di Baqi di Madinah. Nah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika Al-Mikdad Ibnu Aswad bertanya tentang pertanyaan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali adalah orang yang banyak keluar mazi. Faqala, maka Rasul mengatakan, yagsilu zakarahu wa yatawaddo. Hendaklah dia mencuci zakarnya, kemaluannya, wa yatawaddo, dan dia berwudu. Walil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, igsil zakaraka wa tawaddo'a, cucilah zakarmu, kemaluanmu, wa tawaddo, dan berwudulah. Walil Muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, tawaddo wandoh farjaka, berwudu dan dia mencuci kemaluannya. Nah, syarah hadis ini adalah kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu zaujan li Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah suami Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu wa kana kasiral madhi, dan Ali adalah termasuk laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi, sering keluar madhi. Wa min ajli kaunihi zaujan li Fatimah istahya ayas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hukmihi, karena sebab suami dari anaknya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau malu bertanya masalah ini atau bersalahnya hukum ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yata'allaqu bisyahwat, karena masalah ini berkaitan dengan masalah syahwat. Wal furuj, dan masalah furuj, kemaluan. Fa'amaru al-Mikdad ibn al-Aswad ayas ala nabiya sallallahu alaihi wasallam an muzakaratin anhu al-muzakara li muzakaratin jarat bainahu wa bainah Ali radhiyallahu anhu fasa'alam. Maka Ali memerintahkan Al-Mikdad untuk bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini, karena telah terjadi pembicaraan antara Ali dan Al-Mikdad. Fa'amaruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli zakar kullihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan seluruhnya. Kullihi di sini maksudnya adalah termasuk dalamnya al-unsayain. Tolong saya ini telurnya. Kan disebutkan dalam riwayat yang lain, udzkur zakarahu wal umsayyin. Ya. Jadi yang dicuci di sini bukan hanya sekedar kemaluan ya, tetapi seluruhnya, termasuk di dalamnya al umsayyin. Ya. Testisnya itu bahasa ininya. Paham ya? Paham. Pak Kadus paham? Al-Umsayyain. Testis. Testis atau testis? Itu telurnya gitu loh. Jadi yang dicuci bukan sekedar biarkan saya terakhir tanya. Yang dicuci bukan sekedar kemaluannya, tapi al-umsayyin dicuci. Ya, ini. Karena sini ada Yohanes seperti itu. Nah, dan Syekh Saimin termasuk yang merujikan masalah ini. Yang dicuci bukan sekedar kemaluannya bagi orang yang melakukan madhi, tetapi juga kedua telurnya. Bahasa Arabnya al-umsayyin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci zakarnya seluruhnya, li'anna dzalika yukhaffifu al-madzi aw yaqta'uhu. Karena dengan mencucinya ini akan memperingan madzi dan atau akan memutuskan, ini menghentikan keluarnya madzi. Wa yatawaddo li'anna al-madzia min nawaqidil wudu, dan diperintahkan untuk berwudu. Ini maksudnya berwudu ketika dia memang membutuhkan tohar, mau sholat atau baca Al-Quran misalkan. Bukan berarti orang yang keluar madzi kemudian setelah mencucinya dia harus berwudu. Ini berwudu tuh ketika dia hendak melakukan suatu ibadah. Li'anna al-madhiya min nawaqidil wudu. Karena madzi termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ketika keluar madzi batal wudunya. Wajib dia berwudu, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kalau madzi. Nah. Fawaidul hadis. Faedah pada hadis ini jawazu ikhbar insan an nafsihi bima yastahyi minhu lil maslahah. Bolehnya seorang manusia dia menceritakan, mengabarkan tentang dirinya dalam satu permasalahan yang kadang masalah tersebut masalah yang bikin malu, masalah yang ya, bukan aib sih, cuma kadang pribadi. Masalah pribadi. Nah, karena suatu maslahat. Antum misalkan ngomong, ana gini. Ya. Padahal masalah-masalah yang pribadi, sangat pribadi. Boleh, kalau ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya. Faedah asaniyah, anah yajuz li insan Allah yubashiru su'al bin nafsi bisababil haya aw ghairihi. Boleh bagi seseorang untuk tidak langsung bertanya tentang suatu perkara tentang dirinya karena sebab malu atau yang lainnya. Boleh nitip. Nah. Karena misalkan malu kalau tanya langsung karena berkaitan dengan diri saya, boleh nitip. Tolong tanyakan ke ustaz atau ke siapa tentang masalah hukum ini karena saya mengalami ini. Nah, boleh. Asalisah ana min al adab ala yadhkuru ar-rajulu inda aqarib zawjatahu ma yata'allaq bil furuj wa syahwah. Di antara adab, ya, adab Islami, seorang laki-laki hendaknya tidak menyebutkan pada kerabat istrinya perkara-perkara yang berkaitan masalah furuj, kemaluan, dan masalah syahwat. Jangan ngomong itu ke keluarga istri. Nah, ini diantara adab. Kemudian yang keempat, jawaz atau kil fi su'al anil ilmi. Boleh mewakilkan bertanya dalam masalah ilmu. Bisyarti ayyakuna al-wakilu mawthuqan fi fahmihi wa hifdihi wa dinihi. Dengan syarat, ya, ini ada syaratnya juga, kalau nitip nanya, jangan sembarang orang. Ya. Karena masalah kita, apalagi bertanya masalah agama ya. Anak nitip tanya nih, ke siapa? Ke ustaz. Dia kan nunggu jawabannya. Jangan sembarang orang. Ya. Perhatikan, ada syaratnya kalau kita nitip satu pertanyaan. Ya. Ayakun al-wakil mausukon. Orang yang kita titipi pertanyaan tersebut, orangnya mausuk, dipercaya. Hah? Sabit kokoh, ya. Terpercaya orang tersebut. Terpercaya dalam masalah apa? Fi fahmihi, dalam masalah pemahamannya. Jangan sampai ustaz yang ngomong gini, jawabannya gini, yang dia pahami lain. Bahaya kan? Hukum yang sampai ke kita lain. Kita nanya, nitip. Jawabannya A. Yang dipahami B. Disampaikan B. Bahaya. Terpercaya dalam masalah pemahamannya. Wahidzihi. Hafalannya. Jangan nitip pertanyaan pada orang yang lupa. Mudah lupa. Gak direkam, gak dicatat. Apa jawabannya? Jawabannya ini nih, tapi nggak tahu ya kira-kira, wah asal hati, wah bahaya, karena ini masalah agama, wadinihi, dan agamanya. Ini orang tersebut amanah, adil, jujur. Nah, jangan sampai orangnya pemahamannya pintar, hafalannya kuat, tapi nggak amanah. Rekan bisnis, kita mau bisnis sesuatu, tiba-tiba sebentar, bagaimana kalau kita tanya dulu hukumnya nih ke ustaz nih, jangan-jangan nggak boleh. Besok tanya, kalau saya malu kamu aja yang nanya. Ya, ternyata jawabannya, misalkan nggak boleh bisnis dengan cara tersebut. Aduh, ini sudah modal sudah disiapkan, ternyata nggak boleh, bisa nggak jadi nih. Akhirnya kata ustaznya, ya boleh-boleh saja. Bilang ke temannya. Orang tersebut ya, tidak mausukun, tidak terpercaya dalam masalah agamanya. Nah, tidak amanah. Kemudian wujubul ghusli dzakar kullihi minal madzi. Wajibnya mencuci az-dzakar kemaluan seluruhnya minal madzi. Ketika terkena madzi, ini berbeda dengan ketika seorang keluar baul air kencing. Nah, madzi dan air kencing itu sama-sama membatalkan wudhu, hadas asghar sama-sama. Tetapi ada perbedaan dalam masalah membersihkannya. Kalau air kencing, ya cukup dicuci zakarnya atau yang terkena. Tidak ada kewajiban untuk mencuci al-ungsayain. Ya. Tidak ada kewajiban untuk mencuci al-ungsayain. Apa badan al-ungsayain? Telur. Telur. Bahasa orang telur. Nah. Tidak ada kewajiban mencuci telurnya. Berbeda dengan ketika yang keluar madzi. Kemudian anal madzi naqidun lil wudu, bahwasanya madzi itu membatalkan wudu. Kemudian faedah yang terakhir, fadilatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu haitsu lam yamna'hu al haya min tarki su'al bi wasitatin. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ini ketika malu tidak mencegahnya untuk bertanya kepada Nabi. Malu tidak menyebabkannya meninggalkan bertanya kepada Nabi walaupun dengan wasitah, perantara. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Madzi itu sering keluar. Ya. Itu jangan dalam suatu tempat yang sepele. Ya. Madzi itu sering seorang keluar. Ya. Imma fi muqaddimati al-jima, muqaddimah jima itu sebelum jima keluar madzi. Ini jimanya nggak jadi gitu misalkan. Kadang keluar cairan seperti itu tanpa syahwat, ya. Tanpa syahwat, maksud tanpa syahwat itu tidak memancar kemudian tidak lemas, keluar cairan itu madzi, itu madzi. Jadi kemudian antum, wah harus mandi saya, ya. Ini keluar suatu cairan dari fard saya, dari mulut saya. Belum tentu kalau mandi itu yang mewajibkan seorang harus mandi. Di antara ciri yang paling nampak adalah memancar, dan kedua setelah keluarnya pelakunya menjadi futur, lemas. Nah, walaupun madzi tidak. Walaupun secara sifat mirip, walaupun berbeda. Secara sifat mirip. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. pakaiannya hukumnya sama dengan ketika kena kencing. Ya. Ya, karena mazi itu najis. Berbeda dengan mani. Kalau mazi itu najis, berbeda dengan mani. Mani walaupun ketika keluar itu harus mandi, tetapi mani sendiri tidak najis. Dalilnya apa? Mani itu tidak najis. Sebenarnya nanti disebutkan dalam bab apa ya? Dalam bab ghusl janabah, mandi junub. Bahwasanya mani itu tidak najis. Ketika terkena pakaian, hanya saja yang masyru, cara penghilang apa yang disyaratkan untuk dihilangkan adalah ketika mani itu masih basah, dicuci dengan air. Kasih air. Kalau mani tersebut sudah kering, ya. Kena pakaian kering belum cuci, itu cukup dikerik. Tetapi tidak najis. Tetapi tidak najis. Berbeda dengan mazi. Kalau mazi itu najis. Kalau terkena baju, terkena celana harus dicuci, disiram. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya, padahal. Itu. Najis kalau ini.